Faqala ma jaa bika ya Zir. Faqultu bitigha' al-'ilm. Faqala innal malaa'ikata tad'u ajnihataha li talib al-'ilmi ridan bima yatlub. Faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashhu 'ala al-khuffayn ba'da al-ghaiti wal-bawl. وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر عن في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جوهري بصوت له جهوري يا محمد فأجاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوا من صوتي هاء فقلت له ويحف أغضب من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضب قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. طيب جماعة حلمياتنا إلى الله سبحانه وتعالى حديثني كتب اليوم عن زير ابن خبيش kita terjemahkan singkat dulu dari Zir bin Hubaysh. Beliau berkata, saya telah mendatangi Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Beliau mendatangi salah seorang sahabat Nabi SAW. Zir ini tabi'in, minat tabi'in, murid-murid sahabat. Beliau mendatangi Safwan bin Assal, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya bertanya kepada beliau tentang mengusap di atas al-khuffain. Mengusap di atas al-khuffain. Iya, mengusap di atas alas kaki, sepatu dan semacam itu yang terbuat dari kulit. Faqal ma ja'a bika ya Zir. Sahabat Safwan bertanya, apa yang menyebabkan engkau datang wahai Zir? Kata beliau, ibtigha'al ilm. Saya datang mengharapkan mencari ilmu. Faqal, Maka sahabat Safwan segera menyambutnya dan menyatakan, sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya menaungi penuntut ilmu. Ridham bima yatlub, karena ridhonya malaikat terhadap apa yang dia tuntut itu. Fakultu, maka saya pun bertanya, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'iti wal baul. Kata beliau, sungguh qad hakka hak, ada bimbang, ada ragu, ada taraddud fi sadri, dalam dadaku, tentang hukum mengusap di atas khuffain. Ini mengusap di atas khuffain, orang berwudu dengan wudu yang biasa, sepatunya tidak perlu dikeluarkan, dan begitu sampai di kaki, ambil air, basuh satu kali, selesai, mengganti, mencuci kaki, cukup dibasuh saja, di atasnya saja dia basuh gini, tidak harus dibasuh-basuh semuanya, dibasuh selesai. Beliau datang bertanya, ada ragu di dalam dada saya tentang membasuh ini setelah al-ghaid wal-baul, setelah buang air besar, buang air kecil, tidak perlu dicuci, cukup dibasuh saja. Walaupun sudah buang air besar, sudah buang air kecil, tapi nanti sebentar ada aturannya. Wakunta, sementara engkau lelaki dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya datang ingin bertanya kepada engkau. Apa pertanyaannya? Hal sami'tahu, apakah engkau pernah mendengar beliau alaihi salatu wassalam menyebut tentang perkara ini? Adakah sesuatu ilmu beliau pernah sebut tentang perkara ini? Faqal, maka beliau menjawab, na'am, iya. Beliau pun menyampaikan, kana ya'muruna, adalah beliau sering memerintah kami, idza kunna safra, ketika kami safra, ini bentuk jamak dari kata safir atau musafirin, ketika kami musafir, orang-orang dalam perjalanan, ingat dalam perjalanan ya, ketika kami dalam perjalanan, Nabi memerintahkan, jangan kamu lepas khuf kalian, sepatu-sepatu, alas-alas kaki kalian, jangan kalian lepas selama talatata ayyam, 3 hari, walayalihin, dan 3 malam. Beda hari ya, beda malam, 3 hari, 3 malam, kecuali min janabah, kecuali dari janabah, artinya junub, yang dia harus mandi, maka yang itu harus dibuka. Walakin min ghaiti wa baulin wa naum, jadi yang boleh hanya kalau habis ghaid, buang air besar, atau baul, buang air kecil, naum, tidur, maka bisa mengusap saja. Baik, ini inti pertanyaannya, sebab ini yang ada di dalam hati beliau. Iya, ragu. Akhirnya datang mau bertanya, tapi ternyata pertanyaan berlanjut. Apakah engkau pernah mendengar Nabi SAW menyebut tentang al-hawa? Hawa, kecenderungan di jiwa. kecenderungan diri. Iya. Apa kita roki? Kita mau yang mana? Kecenderungan ini. Hawa. Ya, macam-macam di dalamnya ada cinta, iya. Kecenderungan mirip dengan makna cinta. Qala na'am, beliau menjawab iya. Bahwa kami dulu bersama Nabi SAW dalam perjalanan. Ternyata ilmunya, ilmu dalam perjalanan semuanya. Iya. Mengusap dalam perjalanan. Ini tentang cinta, hawa, kecenderungan hati kemana. Juga dalam perjalanan beliau ungkap. Kami dulu bersama Nabi dalam perjalanan. Maka tak kalah kami di sisi beliau alaihi salatu wassalam. Idnadahu a'rabi. Maka tiba-tiba ada a'rabi, orang Arab gunung. Iya. Orang Arab pedalaman. Yang begini biasanya tidak ada turannya, tapi sangat menakjubkan sebab kedatangannya. Coba perhatikan. Dia mengatakan, iya. Berteriak dia a'rabi ini bisautin dengan suara dia yang jahwari, yang sangat keras. Biasa menghadapi padang pasir, gunung saja, iya. Kayak bicara sama alam. Apa teriakannya? Ya Muhammad. Iya, keras. Panggil Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menjawab semisal suaranya. Iya, mungkin Nabi melihat ini suka kalau dijawab seperti itu. Iya. Ha'um. Iya, ada apa? Kenapa? Fakultu, maka saya beritahu dia. Sahabat siapa yang beritahu? Siapa sahabat? Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Saya pun bilang sama dia, celaka kamu, tundukkan suaramu, sebab kamu di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sungguh engkau telah dilarang ini. Ya, sebab telah turun ayat dalam surah Al-Hujurat, larangan mengangkat suara di sisi Rasulullah. Salah sahabat memberitahu, jangan celaka kamu. Apa kata orang ini? Wallahi la ardu. Demi Allah saya tidak merendahkan. Coba lihat ini. Ini di hadapan Nabi ini. Iya. Dan sahabat beritahu ada larangan seperti itu. Demi Allah saya tidak merendahkan. Qala al-Arabi. Maka Arabi berkata lagi. Akhirnya dia bertanya, al-mar'u yuhibbul qawm. Ada seseorang yang mencintai sebuah kaum. Orang, dia suka kaum itu. Walamma yalhaq bihim. Hanya, dia tidak bisa menyusul orang yang dia cintai itu. Tapi dia suka. Tapi mau melakukan sama dengan mereka, tidak bisa. Gimana? Maka Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Dari pertanyaan Arabi ini, lahir ilmu yang sangat luar biasa kita perlukannya. Seseorang, kata Nabi, akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Terus, fama zala yuhadditsuna, kata sahabat Safwan, terus Nabi SAW menyampaikan ilmu kepada kami sampai akhirnya beliau menyebutkan tintu. Nah, di sini titik pembahasan dalam taubat. Sampai Nabi akhirnya menyebutkan tintu minal maghrib. Ada tintu di maghrib. Ada tintu di sebelah barat. Ada tintu di sebelah barat. lama perjalanan menembus luasnya pintu ini, atau perjalanan penunggang kuda dalam menembusnya, lebarnya itu selama 40 atau 70 tahun perjalanan. Luasnya ini pintu. Sahabat Safwan, Imam Sufyan, salah seorang rawi, memberikan ilmu. Pintu itu di arah Syam. Allah telah menciptanya. Semenjak Allah mencipta langit dan bumi, sudah dalam keadaan terbuka. Maftuhal litawbah. Terbuka untuk taubat. La yughlaqu, tidak akan pernah ditutup. Hatta tatlu'a syamsu min, sampai terbitnya matahari dari pintu. Kalau matahari sudah terbit dari pintu itu, berarti matahari terbit dari barat, sudah kiamat. Di situlah tertutup pintu taubat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau rahimahullahu taala mengatakan, dari sahabat Zir bin Khubaysh, beliau mendatangi sahabat Safwan. Datang untuk apa? Datang untuk apa? Apa kata beliau? Ibtigha'al ilm. Perhatikan kalimat ibtigha'al ilm. Ibtigha itu urusan hati. Ibtigha ini lafaz dari lafaz niat dalam makna ikhlas. Ingat pembahasan bab awal. Beliau datang memaksudkan ilmu. Ini tabi'in. Di sini kita mendapatkan ilmu bahwa mulianya generasi pertama sebab memang ilmu itu adalah maksud mereka. Ilmu itu adalah sesuatu yang mereka cari. Ilmu itu memang merupakan perkara yang mereka inginkan. Kalau kita mungkin hanya sekedar mau dengar-dengar, mau lihat-lihat, iya. Sebab enak juga. Tapi belum tentu kita inginkan dia. Manusia terdahulu, generasi terdahulu adalah generasi terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab mereka betul-betul menginginkan ilmu. Sahabat Safwan setelah mengetahui maksudnya langsung memberikan ilmu supaya maksud itu semakin mantap. Sungguh para malaikat betul-betul meletakkan sayap-sayapnya. Li talibil ilm. Li talib, perhatikan kalimat talib, pencari. Orang yang menginginkan ilmu. Ridham bima yatlub, karena malaikat ridha terhadap apa yang dia cari. Jadi ilmu ini memang dicintai oleh para malaikat dan dicintai pula oleh para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan para pencari ilmu itu. Memang maksudnya adalah ilmu, menginginkan ilmu. Terus apa yang dimaksudkan dengan ilmu? Ini penting sekali di sini. Generasi yang terbaik itu terbaik karena ilmunya. Apa ilmu itu? Lihat ketika beliau menjelaskan sebab kedatangannya, ragu, saya bimbang, Kemudian saya ingin bertanya, kamu seorang lelaki dari sahabat Nabi. Saya ingin bertanya, apakah engkau pernah mendengar Nabi menyebut tentang perkara ini, walaupun seberapa ilmu? Berarti ilmu yang beliau maksudkan yang mana? Dari pertanyaan beliau, apa yang beliau maksudkan dengan ilmu? Beliau datang mencari apa? Mencari ilmu. Terus apa yang dia minta? Sesuatu yang kamu dengar dari Rasul Sallam. Kalau begitu yang beliau maksudkan ilmu itu apa? Ucapan? Sesuatu yang datang dari Rasul Sallam. Itu ilmu. Dan sahabat memberi apa? Memberi sabda Nabi. Ini ilmu. Coba kita cermati dulu. Saya belum tentu kita paham sekarang, tapi dalam kenyataan kita paham, belum tentu. Sebab kadang kita hadapi, kita tahu ini hadisnya Nabi, tapi tetap kita tidak mau laksanakan. Kenapa? Sebab kebiasaan saya bukan seperti itu. Ustaz saya tidak suruh saya seperti itu. Guru saya tidak begitu. Itu berarti masih salah pahamnya tentang ilmu. Coba lihat di sini. Sahabat ditanya oleh Zir ibn Hubaysh, bertanya kepada sahabat Safwan bin Assal. Ini kan sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi. Dia tanya, apakah engkau pernah mendengar Nabi menyebut tentang ini? Jadi dia langsung tanya. Dia langsung tanya, apakah Nabi pernah menyebut hal ini? Jadi yang dia cari yang langsung dari Nabi. Bukan semata pendapatnya sahabat. Kalau kita, caranya bertanya gimana? Sama ustaz-ustaz kita. Ustaz, begini. Oh itu tidak boleh. Kita enggak, pokoknya yang kita mau cari, tidak bolehnya atau boleh saja. Iya kan? Sekedar ucapan ustaz banyak-banyak. Mana hadisnya? Kita tidak mau tanya hadisnya, keterangannya. Sebab kita bukan penuntut ilmu. Kita hanya penuntut pendapatnya ustaz. Cermati ini, cara menuntut ilmu. Dengan ini, generasi pertama itu mulia. Dan Allah jadikan mereka sebagai rujukan dalam mengikuti. Wassabiquna al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin wal ansar. Allah sebut muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik. Mengikuti mereka dengan cara yang terbaik. Ini generasi selanjutnya. Mengikuti mereka dengan cara yang terbaik. Kalau seperti ini, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik. Kemudian perhatikan, beliau mengatakan, sungguh qad hakka fi sadri, sungguh ada ragu, bimbang dalam dada saya. Ragu, bimbang dalam dada saya tentang mengusap kaki. Sebab ini memungkinkan orang ragu. Kan hukumnya kan kaki yang dicuci. Kaki itu bukan digosok, dicuci itu kaki. Satu kali, bisa dua kali, bisa tiga kali. Tiga kali. Tapi Nabi memberi ilmu, bisa tidak dicuci. Cukup diusap. Usapnya juga hanya satu kali. Yang diusap juga yang di atas, bukan yang di bawah. Padahal yang di bawah itu yang dipakai menginjak-injak. Memungkinkan muncul ragu? Memungkinkan muncul. Kenapa? Harusnya kan banyak harusnya itu muncul. Tapi bagi orang yang mantap imannya terhadap apa yang datang dari Nabi SAW, akalnya dia tundukkan, hawa nafsunya dan syahwatnya dia ikutkan. Apa maunya Rasulullah SAW ketika apa yang datang dari Nabi itu jelas. Kalau memang Nabi seperti itu ajarannya, itu yang benar, laksanakan. Iya. Saya pahami, saya tidak terima, laksanakan. Nanti di belakang berurusan. Ini baru. Tapi kalau jangan dulu. Kayaknya ini air bata-bata. Dan ada orang yang ragu karena penyakitnya takabur terhadap ilmu. Dan dia menolak. Ada ragu memang karena kebodohan. Dan diantara orang yang bodoh, ada yang sadar dirinya bodoh. Karena itu dia datangi orang yang berilmu. Dan diantara orang yang bodoh tidak tahu dirinya bodoh, atau dia tahu dirinya bodoh tetapi membiarkan dirinya terus tidak tahu. Orang yang bodoh harus mengetahui dirinya berada dalam bahaya. Karena itu datangi. Harus tahu dirinya berada dalam kena penyakit saya ini. Kalau kita sakit datang kemana jemaah? Ayo, jamaah. Oh jamaah. Kalau sakit, datang kemana? Kenapa ke dokter? Kenapa tidak ke dukun saja? Kenapa ke dokter? Dokter apa? Ahli yang punya ilmu tentang penyakit itu. Kalau penyakit bodoh, datang kepada ulama, orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, fas'alu, Allah yang suruh kita, fas'alu, tanya ahlad dikri, ahlinya dikir, in kuntum la ta'alamun punatena nissin, jika kalian tidak tahu. Ini perintah ya, fas'alu, bertanya. Kapan? Jika kalian tidak tahu. Berarti kalau kita tidak tahu kemudian tidak tanya, berarti melanggar perintah? Melanggar perintah. Tapi yang ditanya ahlinya dzikir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini bukan ahli dikir ya. Ahli dikir para ulama. Betul-betul memahami hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Mereka bahkan mempunyai pengalaman. Banyak bahkan pengalamannya sehubungan dengan makna ayat itu, sehubungan dengan makna hadis itu, sehingga betul-betul mendasar ilmu mereka, penjabaran mereka terhadap ilmu, penempatan ilmu pada tempatnya. Baik. Jadi kalau ada penyakit, tanyalah orang yang berilmu. Bertanya supaya penyakit itu hilang. Kita punya penyakit bodoh, cari ilmu, sebab ilmu saja yang bisa menerangi kegelapan bodoh itu. Dan apa ilmu yang beliau cari? Apakah engkau mendengar Rasulullah SAW menyebut sesuatu tentang perkara ini? Yang dia cari sabdanya lah Nabi. Inilah ilmu. Yang dia cari adalah sabdanya lah Nabi SAW. Inilah ilmu. Sekali lagi, ini ilmu. Kalau datang dari Nabi itu ilmu. Jangan lagi bolak-balikkan. Kalau sudah datang dari Nabi SAW, ala ra'si wal ain, di atas kepala dan mata, kalau ada yang lainnya tidak sejalan dengan apa yang datang dari Nabi SAW, permasalahkan pendapatnya orang lain. Bagaimanapun besarnya orang itu dalam diri kita, permasalahkan pendapatnya. Kalau bertentangan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW, kalau memang kita penuntut ilmu, bukan penuntut ra'yu, pendapat. Hawa nafsu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu, ilmu itu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ilmu itu apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah SAW sabdakan, apa yang sahabat Nabi SAW sampaikan. Itu ilmu. Baik, mengusap di atas mata kaki. Dari kalangan ahli bid'ah, dari kalangan ahli bid'ah yang sangat hebat penentangannya terhadap syariat ini adalah orang-orang Syiah. Ini syariat ini. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Ali, pemuja Ali radhiyallahu anhu. Padahal sahabat Ali radhiyallahu anhu sendiri, sahabat Ali radhiyallahu anhu sendiri yang ditanya. Beliau ditanya tentang mengusap. Kenapa sampai yang di atas? Kenapa sampai punggungnya sepatu yang diusap bukan di bawahnya? Kata Ali radhiyallahu anhu, seandainya agama itu dengan akal, seandainya agama itu dengan akal, maka yang diusap adalah di bawahnya. Tapi agama itu apa? Agama itu iman, bukan akal semata. Akal harus ditundukkan dengan ilmu itu. Akal itu tempat masuknya banyak pikiran. Masukan dari syaitan, masukan dari hawa nafsu, masukan dari wanita, masukan dari masukan macam-macam. Tapi ilmu yang Allah turunkan ini terjaga dan terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kata Allah. Sungguh kami yang menurunkan ad-dzikir, ilmu ini, dan sungguh kami pula yang menjaganya. Tapi akal kita dan akal orang-orang selain kita, tidak ada jaminan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengusap di atas sepatu atau sendal atau kaos kaki, ini hukumnya dibolehkan dengan ketentuan. Satu, kita memasukkannya dalam keadaan kita di atas kesucian. Kita sudah berwudu. Kita sudah berwudu, kemudian kita pakai kaos kaki, pakai sendal, pakai sepatu. Maka sejak dimasukkannya terhitung waktunya di situ. Sekarang misalnya kita berwudu. Maka sejak sekarang ini terhitung waktunya. Kemudian Nabi menjelaskan, untuk orang mukim itu selama sehari semalam, dan untuk orang musafir itu sampai 3 hari 3 malam. Jadi kalau orang mukim misalnya dimasukkan sekarang, iya, sampai kapan berlaku? Hah? Sampai besok dan di waktu seperti ini. Iya, sehari semalam. Dan ini untuk apa? Dari buang air kecil, buang air besar, dan tidur. Kalau junub, harus dibuka, diperbaharui. Mandi, diperbaharui. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan pertanyaan kedua. Apakah Nabi SAW, apakah engkau pernah mendengar Nabi SAW menyebut tentang hawa? Hawa apa tadi? Mailun nafs, kecenderungan jiwa, hati kemana, sukanya kemana. Iya, yeah. Maka beliau menjelaskan peristiwa beliau bersama Nabi SAW menghadapi orang A'rab, yang mana Nabi, si A'rab ini bertanya, Al-mar'u yuhibbul qawm walamma yalhaq bihim. Ada seseorang yang mencintai sebuah kaum, hanya orang ini tidak mampu menyusul kaum itu. Dia tidak bisa berilmu sebagaimana ilmunya mereka. Dia tidak bisa beramal dengan amalannya mereka. Tapi cintanya benar, dan dia buktikan cinta itu. Hanya dia tidak bisa susul. Maka kata Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Cinta adalah sebab utama kebersamaan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kiamat dalam banyak ayatnya, di antaranya wa idan nufusu zuwijat. Ingatlah ketika jiwa-jiwa itu pun zuwijat, dipasang-pasangkan. Jiwa-jiwa akan dipasang-pasangkan. Yang kecintaannya sama orang kafir, yang kecintaannya sama kepada penyembah berhala, yang kecintaannya sama akan disamakan. Tapi yang kecintaannya kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Coba cermati, yang bertanya ini siapa? Hah? Siapa yang bertanya ini? A'rabi. Orang Arab yang memang tidak pernah sekolah. Wajar kalau tidak ada aturannya. Tetapi luar biasa pertanyaannya. Pertanyaan yang merupakan dasar agama. Pertanyaan yang merupakan sumber fitrah. Perkara yang sangat nampak dalam fitrah. Tentang cinta. Seseorang mencintai kaum, tapi dia tidak bisa menyusulnya. Maka ini mendapatkan hukum bersama dengan siapa yang dia cintainya. Nabi SAW bersabda, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia sama dengan mereka. Ini penyerupaan zahir sudah bisa melahirkan kesamaan, apalagi kalau kesamaan dalam cinta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan itu jaga hati kita, kecenderungannya kemana. Kita cinta Al-Quran, benarkah? Buktikan. Kejar ilmu yang ada padanya. Kita cinta Rasulullah SAW, benarkah? Kejar apa yang beliau sampaikan. Kita cintai para sahabat, jujurkah? Buktikan. Cari apa yang datang dari mereka. Dan cinta yang benar pasti melahirkan benci benci terhadap lawannya. Cinta kepada Allah pasti melahirkan benci terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah melahirkan cinta kepada semua yang Allah cintai dan benci terhadap orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala benci. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah pasti mencintai Rasulullah SAW. Kalau kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala pasti mencintai para sahabat. Dan kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah pasti membenci orang-orang yang memerangi, memusuhi, mengingkari maksiat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jelas sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan akhlak Rasulullah sallam. Arab ini teriak. Nabi imbangi teriak. Teriakannya. Ini apa ini? Ini akhlak dalam bentuk apa? Menyesuaikan diri dengan kondisi orang. Nabi SAW penguasaannya terhadap masyarakat itu luar biasa. Iya. Nabi pernah hidup di kota. Iya. Nabi pernah dibesarkan di desa. Iya. Tahu bagaimana caranya bersikap. Iya. Bahkan Nabi menguasai bahasa-bahasa mereka. Secara fitrah. Pernah suatu hari, Nabi SAW ditarik dari belakang, keras, sama Arab juga, sampai membekas, di leher Nabi SAW. Ini Nabi bersama para sahabatnya ini, sahabat sudah mau hajar orang ini. Ini menyakiti Nabi ini, kesalahan besar. Menyakiti Rasulullah SAW itu kesalahan besar. Tapi Nabi SAW membiarkannya. Iya, tanya apa maunya. Ternyata mau sesuatu, dikasih. Dan juga peristiwa Arab yang kencing di masjid. Coba lihat. Orang tidak ada aturannya. Mau kencing, kencing di situ. Iya. Hikmah. Nabi pun hikmah menghadapi orang-orang yang kejahilannya tidak bisa dikontrol. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'rid 'anil jahilin." Berpaling dari orang-orang bodoh. Kalau kita ikuti maunya orang bodoh, kita akan ikut bodoh. Iya. Kalau ada orang gila, jelas gila. Iya. Kemudian pendampingnya karena ia tidak mau sampai mengamuk orang gila ini, akhirnya apa? Dia orang gilanya begini, dia juga begitu, disuruh begini, dia ikuti. Pasti orang yang lihat, dua orang gila ya. Akan dilihat padahal yang satunya bukan. Akan dilihat sebagai dua orang gila itu. Sebab mengikut. Mengikut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'rid 'anil jahilin. Apalagi awalnya apa? Khudil afwa. Ambillah jalan maaf. Wa a'rid 'anil jahilin. Paling dari orang-orang yang bodoh. Dengan sifat maaf itu menjaga diri dan memberikan respon perbaikan kepada orang bodoh dan berpaling darinya, menyelamatkan diri dan menekan kebodohannya orang-orang yang bodoh itu. Orang yang bodoh ketika dilawan maka kebodohannya akan semakin bertambah. Sebab orang yang bodoh memang mencari lawan. Tetapi ketika tidak dikasih lawan, maka apa? Bisa memperbaikinya. Dan kita akan selamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masya Allah, Arab di sini luar biasa. Ini bodohnya sampai dikatakan Nabi larang itu. Itu sudah dilarang oleh Allah itu. Saya tidak mau tundukkan suara. Itu apa itu? Kalau kita sudah anggap apa ini? Menentang ini. Tetapi lihat pertanyaannya. Ini sehubungan dengan cintanya kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Ada asal cinta. Karena itulah kita juga perlu memahami, sebodoh-bodoh manusia, tetap kita harus lihat bahwa ada, masih memungkinkan ada nilai-nilai kebaikan yang terdapat di dalam di dalamnya. Manfaatkan nilai kebaikan itu. Inilah yang sulit dipahami dari sikap-sikap para ulama. Para ulama melihat semua sisi. Ada orang seperti ini, begini. Ada orang seperti ini, begini sikapinya. Ada orang seperti ini, begini sikapinya. Orang yang tidak paham, apa itu? Kenapa ulama itu begini caranya menyikapi orang? Padahal orang itu begini-begini. Kenapa? Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di sini tidak katakan, kamu itu tadi itu wahai durhaka besar itu, kenapa tidak mau? Tapi Nabi langsung jawab, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Cinta jamaah. Ini perkara besar dalam hidup seorang muslim. Kemana cinta kita? Kemana kecenderungan hati kita? Siapa yang kita besarkan? Siapa yang kita muliakan? Siapa? Pemimpin kita? Atau Rasulullah SAW? Ustaz kita? Atau Rasulullah SAW? Atau diri kita mungkin dari Rasulullah SAW? Dan cinta nanti benar kalau ikut. Mana ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat mihna, ayat cobaan. Kata Allah, qul sampaikan ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni maka ikuti saya. Siapa saya di sini? Rasulullah. Ini jelas sekali. Ini syarat. Cinta kepada Allah saja, syaratnya nanti benar, harus ikut Rasulullah. Maka lahir apa? Yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian. Dan maklum, bagaimanapun seseorang mengikuti Nabi cinta kepada Allah, tetap namanya manusia salah, tapi dijamin wa yaghfir lakum dunubakum. Jaminan kedua, Allah pasti ampuni dosa kalian. Allah cintai kalian, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Allah tutup dengan dua namanya yang memastikan jaminan ini pasti, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha memberikan ampunan, karena itu pasti terampuni, lagi rahim Maha merahmat, merahmati. Di antara wujud rahmat cinta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dan disinilah titik pembahasan dalam hadis ini, yaitu tentang luasnya pintu taubat. Dan ini terbuka semenjak terciptanya langit dan bumi. Allah sudah buka pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Karena itulah Rasulullah memberi ilmu yang sangat berharga kepada kita. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Jadi taubat adalah sifat mulia yang sangat kita perlukan, sebab kita anak cucu Adam tidak akan mungkin bisa lepas dari kesalahan. Kesalahan dalam berkeyakinan, kesalahan dalam berpikir, kesalahan dalam bentuk buruk sangka, kesalahan dalam bentuk ilmu yang salah, kesalahan dalam memandang, kesalahan melalui pendengaran, kesalahan dengan tangan, kesalahan dalam langkah-langkah kita, kesalahan melalui jasad dan batin kita, kesalahan melalui harta kita. Kita tidak bisa lepas dari kesalahan. Karena itulah, miliki sifat taubat ini. Ingat pembahasan yang lalu, Allah sangat cinta hamba-hambanya yang bertaubat. Dan Nabi SAW bertaubat dalam sehari lebih 70 kali sampai 100, 100 kali, dan ini tidak membatasi. Iya. Mari kita banyak beristighfar. Dengan banyak beristighfar akan semakin membuka pintu hati kita, sehingga dengan hati yang terbuka lahirlah cahaya. Kita bisa melihat kedalaman-kedalaman hati kita, bahwa ada cacat di sini, ada kekurangan di sini, ada kekurangan, kekeliruan di sini. Dengannya kita bisa memperbaiki diri kita. Kapan kita tidak buka pintu taubat istighfar ini, selamanya kita tidak akan bisa melihat cacat pada diri kita. Yang kapan cacat ini semakin membesar-membesar, bisa menghancurkan kita. Baik, selesai hadits ini. Sekian, subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.